kancak benar. Ada atuh, kamu atuh? Tidak ada, mau pesen kopi. Sabara? Sakarek saja, boleh atuh? Tunggu sebentar aja. Aduh-aduh si Enji, gadis ranca anak Pak Wali. Santiang mambue kopi, ndak bagus lo taraso mani. Kopi ndak bagulo taraso manis.